Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna in syi'ta sahla. Rabbana yassirna wa la tu'sirna. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan waktu kita pada malam hari ini disertai dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang lupa untuk menyiapkan kitab, silakan ingatkan nanti kita dalam hati kita. Semoga pada malam hari ini seluruhnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan lahir dan batin. Sudah siap menghadapi bulan Ramadan yang hanya tinggal beberapa saat lagi. Ramadan, bulan Ramadan, Alhamdulillah Ramadan, Ramadan, Ramadan sudah tidak terasa. Ini adalah satu hal yang pasti. Karena apa Rasulullah maka tidak tahu berzaman. Kalau memang zaman ini sudah tidak dirasakan oleh manusia, fa'lam anna sa'ata qabri. Semuanya kiamat itu sudah sangat dekat sekali. Apabila waktu ini sudah tidak terasa. Hari ini tidak terasa. Tiba-tiba mau Ramadan, tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan. Ya, itulah tanda kiamat. Bahkan bahwa ikhwan akhwat kebahagiaan lihat dari beberapa ulama mengumpulkan tanda kiamat kecil, tanda kiamat besar, ada 105 tanda kiamat besar dan tanda kiamat kecil. Alhamdulillah yang belum ada itu hanya tinggal 10 lagi. 95 sudah ada, sudah apa semua sudah ada. Ya, dalam sebuah kiamat sudah besar, apa tanda-tanda kiamat yang nampak yang ada. Yang 10 ini yang belum, ya hanya 10 diperkirakan yang belum. Para ulama mengatakan hanya 10 saja yang ini. Hari ini, subhanallah, sebelum saya menyampaikan beberapa hal tentang pelajaran yang akan kita pelajari pada malam hari ini, adab dari para pencari ilmu. Mengawali daripada adab, daripada yang mencari ilmu, qalbun. Saya akan mengawali daripada hadis Rasulullah SAW. Rasulullah tiba-tiba berbicara begini depan para sahabat. Ukhti annas ala qaitu jannah. Banyak manusia yang biru menuju surga. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah dia bukan ahli surga? Ahli surga. Kok bisa keliru menuju pintu surga? Ya itulah, dia bisa keliru menuju surga. Siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, mereka adalah ketika disebut namaku tidak bersuara. Ini yang pertama. Ketika ibu bapak mendengar di televisi, di radio, siapapun yang berceramah ketika menyebut nama Muhammad dalam hal-hal. Ya, aku ucapkan secara perlahan saya memahami semua. Ya, perlahan-lahan silakan. Di televisi, di koran silakan. Ataupun dengan menggunakan kata ketiga, misalnya, dialah yang mendapatkan wahyu di gua Hira. Allah Muhammad. Atau Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti jadi adab para pencari ilmu ketika disebut nama Muhammad ataupun tujuannya kepada Rasulullah bersolawat. Karena ini merupakan adab yang indah sampai Rasulullah mengatakan banyak orang yang sasar menuju surga. Apakah dia bukan ahli surga? Ya Rasul, ahli surga. Kok bisa tidak tahu pintunya? Karena dia sering menjawab mendengar nama Tuhan tanpa bersolawat. Malam ini mulai dalam hati ini siapapun yang disebut yang menyebut namanya, tapi tujuannya kepada Muhammad Rasulullah bersolawat. Tapi kalau nama Muhammad maksudnya bukan kepada Rasulullah, ya misalnya tolong kasihkan kuncinya sama Pak Muhammad, Allah Allah SWT. Tapi benar-benar kepada Rasulullah, kepada Rasulullah, satri, adab, pencari ilmu. Iya, saya sampaikan adab pertama kali. Yang kedua, adab para pencari ilmu. Ina bukiro, apabila disebutkan, min asma'i sholihi al-anbiya wa rasul, wa sahaba, wa tabi'in, wa tabi'in, wa tabi'in, wa ulama salaf. Kalau sedang disebutkan orang-orang yang saleh, siapapun yang mengajar menyebutkan nama saleh, para nabi, para rasul, para ulama, ya, subhanallah, siapapun namanya, nabi kah, para rasul, ataupun para sahabat, ataupun tabi'in, tabi'in, tabi'in, ulama, ketika disebut nama orang saleh, langsung doa. Ya Allah, satukan saya bersama mereka. Ya Allah, saya temukan bersama mereka. Ketika seorang mengatakan, inilah saya beribadah kepada Salman Al-Farisi. Allahumma ya Rabbi, satukan saya bersama Salman Al-Farisi. Ketika ada ulama berbicara tentang mengatakan, lihatlah seorang sosok Abu Bakar, ya Allah, satukan saya bersama Abu Bakar. Apakah ibu bapak pernah ketika seorang ulama kiai menceritakan nama seorang yang soleh, lalu bergerak dalam hati kita untuk bersatu dengan mereka? Mungkin suatu hal yang seperti ini ada. Semuanya ada adabnya. Mencari ilmu, ya ada adab. Yang kedua, yang ketiga, apabila disebutkan nama surga, surga apa saja? Firdausnya, Adnah, Darussalamkah? Maka kita katakan, Allahumma ij'al min ahli jannah. Ya Allah, jadikan aku daripada ahlinya, daripada ahli jannah maksudnya. Ya Allah, misalnya ulamanya, ustaznya, kayaknya mengatakan, inilah surga Firdaus yang begitu indah di dalamnya. Ya Allah, hadiahkan kepada kami Firdaus. Seperti itu. Lalu yang keempat, ketika disebutkan nama-nama orang yang ahli nar, ahli neraka, misalnya Namrud, misalnya Fir'aun, misalnya Abraha, misalnya Abu Jahl, misalnya Umayyah bin Khalaf, misalnya Abu Bukhari, misalnya Syekh Abdul Rahman, atau siapa dan siapa. Zaman sekarang pun mungkin ada nama-nama orang kafir yang memang tidak Islam saat wafatnya, ketika disebutkan, insya Allah jangan sebutkan aku bersama. Lalu ketika disebutkan nama neraka, tolong minta kepada Allah jauhkan daripada neraka. Itu adab mencari ilmu. Adab mencari ilmu. Subhanallah, luar biasa. Yang membuat senang dan bahagia kembali berkumpul dengan majlis zikra ini, masya Allah. Karena apa? Nanti kita akan bahas berkenaan dengan zikir, berkenaan dengan tentang Ramadan. Karena ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa di sini. Karena apa? Simpan baik-baik. Bagi mukadimah yang ingin saya sampaikan, doa yang tidak mungkin untuk tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa yang mustahil Allah abaikan. Siapa ini hadis Rasulullah di dalam kitab sunnah dengan mengatakan ada firun, orang-orang yang selalu berzikir mustahil doanya tidak dikabulkan. Ada satu kisah yang saya pernah boleh saya berdiri dulu apa? Ya, Subhanallah, ada satu kisah yang sangat menarik. Indah ketika saya mendengarnya. Subhanallah, Muhammad bin Hanbal, Imam Hanbal, dulu sudah terkenal ala aqrab anhar ala aqrab dunia, sampai ujung-ujung dunia sangat mengenal kehebatan kepintaran Imam Hanbal. Lihat, ini untuk menyampaikan tentang ahli dikir seperti kita ini, amin ya rabbal alamin. Subhanallah, luar biasa juga ayahanda, tuan-tuan berbahagia. Tapi dulu karena memang tidak pernah melihat wajahnya, yang terlihat itu hanya namanya saja, terkenal namanya tapi orang tidak tahu wajahnya. Jadi bisa saja orang berdampingan sholat dengan Imam Hanbali, tapi punten siapa tidak tahu kalau itu ada Imam Hanbali. Iya, kalau beliau keluar dari Baghdad sekalipun tidak tahu kalau itu Imam Hanbali. Tapi namanya sudah sampai ke ujung-ujung dunia, siapa yang tidak mengenal Imam Hanbali? Sampailah beliau dalam satu pesawat perjalanan untuk berangkat menuju ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Sebelum tiba, entah disampaikan di daerah mana, tidak dijelas untuk disebutkan oleh Imam Hanbali sana, namun ini bahwa logika. Imam Hanbali masuklah ke dalam satu masjid. Tidurlah di dalam satu masjid. Habis sholat, isya, ketiduran Imam Hanbali, tiba-tiba ada orang pengurus masjid dengan mengatakan, "Qum ya rajul, istaghfir ya rajul, bangun, bangun. Tidak boleh kamu tidur di masjid. Keluar. Ini tidak boleh." Subhanallah. Kata Imam Hanbali, "Aku musafir. Izinkan aku untuk tidur di masjid." "Tidak boleh, keluar. Akhirnya dia keluar, tidurlah di berandanya atau penampaknya di halaman luar, di teras. Di terasnya. Subhanallah, itu yang namanya haris satpamnya mungkin. Datang lagi. "Keluar, jangan di sini, keluar. Ini cuma di ujungnya saja, enggak boleh, keluar. Itu Imam Hanbali tidak lagi ke bawah, bukan lagi di terasnya, tapi halamannya sekarang. Tapi masih dalam pagarnya. Imam Hanbali, saya bersihkan, tidur di situ. Itu aktif banget satpam itu. Ditariknya Imam Hanbali. Dibangunkannya, bangun. Kamu gak boleh tidur di sini, saya sudah bilang. Ini kawasan, ditarik, digusur. Bangun tidur, digusur seperti apa?" Itu kisah nyata yang disampaikan oleh Imam Hanbali. Tapi hebatnya, di dunia keutamaan dunia. Subhanallah, ditarik disimpan di satu tempat yang mana tempat ini ada sedikit perkampungan. Lalu Imam Hambali, di mana ini tempat? Tiba-tiba melihat di situ ada seorang laki yang sedang buat roti. Iya. Buat roti, Hambali. Tukang roti. Ya, tukang roti. Terus kata tukang roti mengatakan, kenapa kamu di situ? Aduh, aku sakit, belum tidur, ini mau tidur. Tapi tidur aja di rumah saya, silakan. Tidur, kebetulan ini saya juga nggak tidur karena aku menyiapkan roti untuk besok hari. Tidur aja Imam Hambali tidur. Tapi Imam Hambali seluruh tidur melihat tukang rotinya. Setiap adonan yang diambil sedang dibuat dibakar, Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Itu Imam Hambali melihat lalu mengatakan, saya mau bertanya, Adam, sudah berapa lama kau begini? Perkiraannya, tanyanya sudah berapa lama di tukang roti? Kata dia, aku. Saya memang turunan tukang roti. Bukan itu yang saya tanya. Saya tanya, pikir Anda seperti ini sudah berapa lama? Dijawab dengan mengatakan, saya berpikir sudah lama bertahun-tahun. Ada tetap paksa. Apa Anda tidak capek dengan pikir seperti ini? Ta'awwadu Allah. Demi Allah, saya sudah terbiasa mengucapkan pikir. Ya, ini hal berjibnya. Bahaya sekali kalau tidak paham bahasa ini. Nikmat yang itu dimasukkan ke dalam hati setiap mukminin. Ditanya oleh Imam Hambali, ya Mulan, apa yang kau hasilkan dari pikir Anda yang tidak pernah putus? Lihat jawaban orang ini. Beliau mengatakan, Alhamdulillah. Setelah saya selalu berpikir menyebut nama Allah, mau tasbihkah, mau la ilaha illallahkah, mau la hawla wa la quwwatah, Subhanallah, illa billah, dengan mengatakan, apapun yang aku inginkan Allah kasih. Apapun yang aku harapkan Allah bagi, apapun yang Allah yang kita minta Allah kasih, apapun yang saya harapkan saya inginkan Allah kasih, Allah beri. Lalu kata Imam Hambali mengatakan, begitu kan? Iya, hanya satu yang belum dikasih sama Allah. Apa? Dia jawab mengatakan, saya lagi nunggu dengan pikir-pikir ini ingin jumpa dengan Imam Hambali. Imam Hambali menjawab dengan pantas saja karena pikir kamu ini saya digusur sama satpam di sini. Yang gusur saya dari masjid itu pikir Anda kemarin. Subhanallah, saya perjalanan juga begitu tadi kemarin di pikirnya habis kalau harus cepat nyampe. Karena yang gusur saya kemarin itu pikirnya ibu-ibu dan bapak-bapak. Subhanallah. Lalu kata Imam Hambali, ha ana Imam, ha ana Hambali. Begitu. Lalu dijawab dengan mengatakan apa? wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Subhanallah. Allah tidak akan memberikan rasa sakit, tidak akan memberikan bencana, tidak akan memberikan kegundahan, tidak akan memberikan masalah di dalam pikiran lagi. Orang itu hobi beristighfar. Bukan dari itu daripada makna pikir yang sebelumnya. Subhanallah. Jadi hakikat yang terindah luar biasa. Dengan menyebutkan ini adalah benar-benar dari kenyataan yang ada, ternyata dulu seperti ini adalah sambil mengingat firman Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan dan saya lanjutkan pada yang kami sampaikan. Lihat, ada bulan Rajab, lalu ada Syaban, lalu ada bulan Ramadan. Tidak akan ada bulan Ramadan kecuali telah berlalu sebelumnya Syaban, dan tidak akan masuk Syaban kecuali telah berlalu di sebelumnya Rajab. Jadi semua ini bagaikan tangga hingga sampai ke atas. Tapi pun saya akan sampaikan sekelumit kisah dan kisah, maksud saya bukan untuk membahas tentang rajaban, tidak. Tapi terkadang orang rajaban, tapi mungkin rambu-rambu di dalam rajaban itu apa. Sehingga ketika tidak tahu dalam rambu-rambu rajaban pun tidak akan mengetahui tentang rambu-rambu rajaban. Tahu rambu-rambu? Rambu-rambu itu kalau kita lagi jalan, ada lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Itu kalau tahu, kita akan berhenti ketika lampu merah. Kuning hati-hati, hijau maju. Ramadan pun ada rambu-rambu yang sangat indah. Apa yang harus dilakukan dengan pisaunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Iya, saya sampaikan, benar. Sehingga kita tahu kalau sesungguhnya yang namanya Isra dan Mi'raj. Iya, Isra dan Mi'raj ini adalah ternyata ada di dalam surah apa? Surah Al-Isra atau sering dikatakan dari Israel. Subhanallahi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladhi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul. Lihat, peristiwa Isra Mi'raj tidak akan pernah terjadi kecuali setelah Rasulullah diuji. Apa ujiannya? Wafatnya Abu Thalib. Wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Selanjutnya, ia diterimanya dakwah di kota Makkah. Selanjutnya, datang ke Thaif malah dihujani dengan batu. Padahal, simak baik-baik, yang namanya orang Arab menghormati tamu itu nomor satu. Orang Arab ini nomor satu menghormati tamu, sekalipun itu musuh. Tapi kalau anda, ini orang Arab ini, jangan jahiliyah dulu. Kalau anda datang, kamu dari kabilah mana? Kabilah pulang, kan anda musuh aku. Iya, tapi kamu datang kemarin mau ngapain? Aku bertamu, dihormati seperti itu. Ya, seperti lihat dalam peperangan yang namanya perang ketika Raja Tubah melawan kota Madinah. Ada sebelum Rasulullah SAW dilahirkan. Bagaimana kejadian? Tapi Rasulullah SAW tiba di Thaif bukan dihormati, tapi dia apa? Dilempari, dihujani, sampai astagfirullahaladzim darah di bagian kepala, darah di bagian dada. Kalaulah tidak buruk syams matahari tidak terbenam, percaya orang tua itu masih mengejar Rasulullah, masih melempari Rasulullah dari mulai anak kecil sampai dewasa yang sudah nenek-nenek kakek-kakek, dari mulai kecilnya anak-anak yang kecil sudah bisa pegang batu ikut melempar. Astagfirullahaladzim. Itulah kejadian kepada Rasulullah SAW. Kenapa saya ambil sini? Biar ada tangganya untuk masuk Ramadan. Iya. Biar tahu ini tangganya seperti ini ya, Ramadan itu kok ada derajat. Iya. Setelah itu apa? Sampai Rasulullah SAW wafat paman, wafat istrinya radhiyallahu anha, tidak diterimanya di kota Makkah, tidak diterimanya di Thaif. Rasulullah SAW dikejar. Setelah itu apa? Dalam keheningan malam, doanya sangat indah dan doanya sangat agung sekali sampai terkenal dengan doa Thaif. Sayangkan untuk hafal berapa itu tidak terlalu panjang, mungkin hanya sekitar setengah lembar saja. Iya, iya, segitu saja. Allahumma inni asyhadu dhafa quwwati wa illa rahilati wa hawani 'ala an-nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustaqim wa anta rabbi ila an tahyuni ila adumi yahjahuni am ila rahim mal mak'am. Illa ini penting, saya akan terjemahkan ini saja. Illam yakun bika alayya ghadabun ala mubarakati. Ya Allah, apapun yang terjadi kepada diri saya tak peduli asal engkau tidak marah pada Allah. Itu kata-kata yang terindah dalam doa itu. Sampai itu Allahumma inna na'udzubika sebab panjang-panjang tadi situ ada kalimat apa? Illam yakun bika alayya ghadab kepada Umar, apapun yang terjadi kepada diriku, ditinggalkan oleh pamanku, ditinggalkan oleh istriku, dihinanya di Mekah, diusirnya di Baik, aku gak peduli, yang penting kau tidak marah sama aku. Itu kata-kata yang sampai Rasulullah. Ibu bapak sanggupkah ketika menghadapi masalah, problem sebesar apapun, katakan itu, elam yang membika adanya bapakpun pada obari. Ya Allah, apapun yang terberat masalah yang aku hadapi, gak peduli, yang penting kau tidak marah pada aku. Buat apa dicintai oleh manusia tapi Allah marah? Buat apa dikenal oleh manusia tapi tidak dikenal oleh malaikat dan tidak dikenal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Buat apa? Bisa jadi orang terkenal, mulai Sabang sampai Merauke terkenal sekali, tapi Allah tidak mengenal dan malaikat tidak mengenal. Astagfirullah. Ada mungkin orang yang tidak dikenal di dunia tapi Allah dan malaikatnya mengenalnya dan mengingatnya. Kenapa kalau Allah mengenalnya dan malaikat mengenalnya? Jawabannya satu, karena orang itu ahli diri. Kalau mau dikenal oleh Allah dan dikenal oleh malaikat, gampang sering dikir. Subhanallah, sering dikutkan Allah itu. Bukan, saya sampaikan, sebelum saya mampir lebih jauh. Tahu kisah Nabi Yunus AS yang dimakan oleh ikan? Iya kan? Tiga hari dalam perut ikan Nabi Yunus AS. Seperti halnya Nabi Yusuf AS tiga hari di dalam? Ini bayar apa? Tujuh. Ya, dalam sumur yang sangat dalam. Subhanallah, lihat Yunus alaihissalam dalam keadaan dalam perutikan. Apa dia kan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa yang jawabannya? Kata malaikat, saya sampaikan hadis-hadisnya. Jangan mengatakan inna sami'na sawtan laisa qariban. Kami mendengar suara dan kami tidak aneh suara itu, tapi kami tidak tahu di mana orang itu. Suara itu tidak aneh buat tetapi kami tidak tahu di mana suara itu. Ya Allah, Allah jawab, innahu Yunus ibnu Matta, itu Yunus. Oh iya, ini suara Yunus ini. Suara Yunus tapi di mana? Allah jawab, innahu bilhur. Astagfirullah. Dalam perut ikan, ya Allah, iya. Lalu mereka berbondong-bondong apa? Ya Allah, apakah engkau lupa ini? Adab, adab, adab dari malaikat. Ya Allah, apakah Anda lupa? Ataukah Anda tidak tahu? Adab saja dengan mana? Bahwa sesungguhnya Yunus ini ketika dalam keadaan rokok, dalam keadaan santai, selalu menyebut namamu. Maka orang yang selalu menyebut namamu dalam keadaan santai, bertasbih, bertahmid, berkalil, kami sangat mengenalnya. Dan walaupun sangat mengenalnya, maka orang yang selalu menyebut namamu dalam keadaan rokok sudah selayaknya dipotong saat dia dalam keadaan kesulitan. Subhanallah. Aduh, luar biasa. Apa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hadir kursi? Wallahi, demi Allah, kalau seandainya Yunus ibnu Matta ini tidak termasuk orang yang adzakirun, tidak termasuk orang yang selalu mendisiplin diri menyebut nama aku dalam keadaan santai, niscaya aku tidak akan keluarkan Yunus dalam perutikan sampai dia besar. Tapi hari kiamat tetap dalam perutikan. Aku tolong Yunus karena dia selalu menyebut nama aku dalam keadaan rokok, dalam keadaan santai, dalam keadaan tidak sibuk. Di situ Rasulullah mengatakan apa hadisnya? Udhkurullah hafir rokok yang goka isyidya. Jelas kan? Anda sebut nama Allah dalam keadaan waktu luar, niscaya tanpa diminta pun Allah akan menolong Anda dalam keadaan susah. Ini kenyataan. Jadi kalau kita ingin dikenal oleh Allah dan para malaikat, apa? Dikir, gampang, dan dikir itu mudah, dimana mana saja bisa dilaksanakan. Lihat, ya, saya katakan, tadi sudah bahas apa, saya lupa. Sebelum kesana. Ya, raja. Oh iya, iya tadi raja ya, tadi raja. Iya betul. Ya. Doa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW kemudian dengan mengatakan ilham yang berdiri pada yang bagus pada Tuhan. Walakin akhir kausah. Allahumma inni a'udzu bi wajhi nazar asharatahu turma asharu alaihi amru dunia wal akhirah min an tunzila bina atau min an tunzila bi khatr atau yahilla alaihi sahatu laka rutbah hatta arda wa la hawla wa la quwwata illa billahi alaihi azim. Hari ini nanti pulang dari pengajian ini cari bapak-bapak itu hafalan. Lihat, demi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya hafalkan bapak. Nikmat sekali, luar biasa. Akhirnya Allah kasih hadiah. Lihat, tapi sebelum Allah kasih hadiah, malaikat turunan. Semua tahu malaikat bilang apa? Oh iya Rasulullah, aku membawa dua malaikat turunan dari Allah. Kalau kamu mau, kalau kamu berdiri, minta saja sama Allah. Ini kok ibadah kita ini tengah, ini tinggal ditutup pakai burung, pluk, mati sudah. Rata semua, habis semua kok. Ibadah kita hancur. Kita bilang sama Allah, ibu bapak tahu apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Iya, Rasulullah SAW. Waduh susah mencari ganti sama diri. Rasulullah SAW menjawab, ini ganti sesungguhnya. Rasulullah katakan, ya Jibril, Rasulullah. Ya Jibril, subhanallah. Ini saya terimakan ya, bukankah aku diutus untuk orang-orang yang bandel seperti ini? Bukankah aku diutus untuk orang-orang yang memusuhi Allah? Bukankah aku diutus untuk orang-orang yang kafir? Nah, kalau orang yang bandel, yang kafirnya sekali bandel langsung ditutup, dibunuh, saya tidak mau buat siapa? Hebat Rasulullah. Orang-orang itu tinggalin aja, bukan golongan kita itu. Astagfirullahaladzim. Iya, itu tinggalin aja, itu nggak beres, itu udah tinggalin aja. Masa ada waktu ini? Dakwah itu, subhanallah, dengan kenyataan yang terindah. Karena Rasulullah SAW buat siapa? Kalau nggak kalau seperti ini, dakwah buat siapa? Itu hebatnya Rasulullah SAW. Lalu berarti ini singkatnya, Allah memberikan suatu keindahan kepada Rasulullah. Apa? Ya Rasulullah. Di saat engkau ingin bertamu di Taif, tapi orang Taif menolakmu. Aku undang kamu jadi tamu, dan aku yang merupakan pilihan untukmu supaya. Subhanallah. Saat di bumi tidak ada yang menerima Rasulullah SAW, Allah terima. Saat di bumi dicemoohkan, saat di bumi dihina, tapi Allah bukakan pintu wangi ke satu, kedua, ketiga, sampai ke seluruh pemuntahan. Engkau menjadi tamu ya Rasulullah. Engkau menjadi petamuku dan aku sebagai tuan rumahnya. Kenapa? Saat engkau tidak diterima dimanapun di dunia saat ini. Itulah rahasia yang ada. Kupantesnya. Jadi pengorbanan yang ada. Begitu pula dikasih oleh-oleh yaitu sholat. Oleh-oleh. Kira-kira ibu bapak pun dan kalau saya lupa makan. Ibu bapak kasih hadiah sama saya misalnya. Iya, kasih pulpen. Memang ini pulpen, tolong bawa itu saya baru beli. Oh iya, kasih pulpen. Begitu ibu bapak masuk ke rumah saya berkunjung, dilihat pulpen yang dikasih ke saya di pojok di tempat sepatu kotor, nggak dipakai, gimana perasaan saya nanti nih? Pulpen yang saya kasih nggak dipakai, malah taruh di sini. Kira-kira kalau keluar lagi nanti mau kasih pulpen lagi ya teman-teman? Kenapa? Jadi, subhanallah Rasulullah sudah bangga, ini tuh hadiah sobat, ini silahkan coba, kita campakkan. Betapa sakit hati Rasulullah SAW kalau kita tahu kalau sobat itu disampakkan. Jauh daripada usuh, ya susah, subhanallah, jauh daripada kenikmatan takbir, ya subhanallah, kenapa? Nah itu dia, kenyataan yang paling sulit untuk kita rasakan, tapi bukan berarti kita menyerah, bismillah. Maka dengan orang wajilat ulubuhum ini adalah ketika orang ini menyebut nama Allah dan sering-sering. Itu akan sih. Ketika Allahu Akbar, itu adalah cara sholat Allah. Kalau hatinya sudah terbiasa menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, bisa jauh-jauh ibu bapak. Punten dan disebut nama oleh kita adalah Allah. Allah itu menguasai semua bumi ini. Semua yang ada di langit Allah yang ada. Tadi dibacakan sampai berulang-ulang ya, oleh guru saya sama Muhammad Arif dengan mengatakan wala yaqulu diulangi wala yaqulu hibtu ma huwa al-adil wala yaqulu hibtu ma, itu persis Syekh Muhammad Hasan dan Musyid itu kalau sudah baca ayat kursi diulangi. Kenapa? Untuk meningkatkan dalam hati kalau mengurus anda itu Allah gak susah. Problem apapun yang ada miliki Allah itu gampang. Wala yaul itu mawawal anil azim. Itu gampang sekali. Nah, apalagi ngurus seperti itu. Sama lagi saya. Amin. Bagi amin ini mencari. Subhanallah. Jadi tidak susah sebetulnya. Maka di pulang ini saya sering mendengar. Jadi kutipan saya dengar tadi saya ingat. Saya Muhammad Hasan, subhanallah, selalu mengatakan ketika baca sampai jadi 50 itu langsung ada 3 kali. Iya. Sampai jadi imam. Beliau waktu itu ada apa? Datang ke Rasulullah dan beliau dipersilakan untuk ada sholat maghrib. Beliau baca itu dan dipulang. Iya. Iya. Kalau kita nggak bisa diam, saya tanya, Syekh, kenapa harus pulang kayak? Ma, dikatakan kullama tawakkalta ala nikmat kalimatin min Allah fakarrirha. Ini kata-kata beliau. Dan ini adalah sunnah yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar. Umar pertama. Iya. Apabila Anda sedang nikmat membaca Al-Qur'an dalam keadaan salat, ayat itu yang sedang nikmat dibaca karrirha, ulangi. Sampai berapa terserah kalau dalam keadaan sendiri. Iya, seperti apa Umar bin Khattab ketika sholat dalam keadaan sholat menyendiri setelah sholat isya beliau sholat. Iya, lalu Umar bin Khattab membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengatakan ada dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengatakan wa ta'zuriyahu ma ayyuhal mujrimun. Nabi Subhanahu Wa Taala. Diulangi lagi wa ta'zuriyahu ma ayyuhal mujrimun. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. Terus sampai para sahabat ketiduran. Bangun kira-kira jam 1 sudah setengah malam. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. Subhanallah, itu luar biasa. Tapi kalau jadi imam jangan. Kalau jadi وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, ini imamnya lupa ini. Takut dipulang-pulang. Tapi subhanallah, maka dipulang ketika Anda apapun lagi doa. Rabbighfirli warhamni wasyurni warfa'ni warzuqni wahdini. Enak di situ. Wahdini tadi. Ketika dalam Al-Fatihah sendiri kan ada kata-kata dalam Al-Fatihah langsung masuk dalam jiwa kan? Ketika mandaran Alhamdulillahirrabbilalamin. Begitu iman saya Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ulangi lagi, boleh. Lihat, itulah kenyataan yang terindah. Jadi, subhanallah, dengan menyebutkan ternyata ahli itu luar biasa. Disitulah, akhirnya Allah berikan orang apa? Sholat. Simpan baik-baik, oh, dapat sholat. Tapi, nah, ini ibu bapak harus cari koreksi untuk memahami lebih dalam. Ibu bapak kalau dilihat di dalam surah yang diawali dengan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa dan selanjutnya berbicara sholat hanya tidak lebih beberapa ayat, tidak lebih daripada dua ayat. Semua surah ini berbicara tentang keagungan Tuhan. Saya paham ya? Coba nanti ibu bapak pulang ke rumah baca surah ini, Al-Isra ini atau Bani Israil ini, baca surah ini, maka di dalamnya penafsiran para ulama akan menceritakan tentang keagungan Quran. Salat judulnya di dalamnya Quran. Karena apa? Karena tidak akan sah salat kecuali dengan membaca Al-Quran. Nah, Ramadan ini adalah turunnya Al-Quran. Subhanallah, nyambung ternyata ya. Coba lihat ibu bapak. Untuk kalau pulang ke rumah coba cek di dalam subhanallah itu terus sampai ke bawah semuanya ayat tentang agung Quran, keindahan Quran, kenikmatan Quran, Quran sebagai apa, Quran bagaimana, terang tertutup Al-Quran. Tapi diawali dengan Isra dan Mi'raj. Kenapa? Karena hakikatnya ini kata para ulama dengan mengatakan sholat ini adalah Quran dalam hati kita. Lihat tadi guru saya yang tercinta dengan mengatakan sebuah hadis orang yang sangat mencintai kulhu wallahu ahad sama sesuatu. Iya kan? Tapi nasarat memang dia sudah hafal Quran. Iya. Kalau kita menjadi agama bisa belum punya itu. Subhanallah kulhu lagi. Makanya anaknya begitu walqalin amin anaknya kulhu wallahu ahad sudah duluan. Bapaknya sudah sudah hafal lah subhanallah. Maka tambah. Ya, adanya sholat ini adalah untuk menjaga Al-Quran. Menjaga Al-Quran. Tolong pahami, oh ini Al-Quran yang luar biasa. Disebutkan di sini dengan namanya apa? Ramadan yang sangat indah. Barulah sekarang kita lihat. Bagaimana sih Rasulullah menghadapi bulan Ramadan dan sholat bulan Ramadan? Ini singkat ya, Rajab. Ternyata yang ada dalam cerita atau kisah Isra Mi'raj hanya ayat itu saja. Sampai Isra Mi'raj diceritakan dengan mengatakan allazi barakna haulahu fi nuriyahum min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Itu adalah mi'rajnya. Iya, Isra'nya, Isra'nya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ila masjidil aqsa alladzi barakna haula. Ini adalah Isra. Miraj-nya selanjutnya. Itulah selesai. Iya. Dinuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir di kuadran mereka. Selesai. Setelah itu, kita Al-Quran. Al-Quran semua diceritakan. Kenapa? Karena ingin mengabadikan Al-Quran. Langsung, nah, coba Anda kenali Al-Quran ya di bulan Rajab ini dengan cara praktekkan dengan sholat. Setelah itu Syaban, Anda praktekkan dengan Rasulullah. Paling banyak sholat setelah sholat Ramadan adalah bulan Syaban. Iya, ini Syaban belajar Anda ya untuk sholatnya ya. Setelah itu nyemplung di mana di Ramadan itu sudah pemanasan, sudah siap dengan pemanasan yang ada. Subhanallah, lihat keindahannya luar biasa. Terlalu banyak tentang masalah Ramadan, tapi sebagai mukadimahnya simpel. Bulan Ramadan yang pertama yang paling enak adalah Rasulullah SAW mengatakan maghfiratul dzunub, pengampunan dosa. Baru itu pengampunan dosa itu langsung Allah sampaikan. Siapa yang minta ampun bulan Ramadan selesai. Sampai-sampai dengan hadisnya tentang maghfiratul dzunub, hadisnya sahih semuanya Bukhari dengan mengatakan man shoma Ramadan, ya kan? Imanan wahtisan, lubirahum matahat demami dan ini. Apa artinya semua? Sudah tahu arti semua kan? Lihat, saya akan sampaikan rahasia. Kuncinya di mana? Man Ramadan, siapa yang bersaum di bulan Ramadan? Imanan, ya? Kenapa imanan? Rasulullah berkata, man shoma Ramadan aqliyan, dengan akal. Man shoma Ramadan misalnya, apalagi lisanan dia, atau sami'an dia, tapi apa imanan? Karena apa? Karena Allah ingin memberikan satu hal yang penting. Anda saum di bulan Ramadan ini jangan bertanya-tanya terhadap akal, terhadap indera. Karena apa? Karena saum Ramadan ini adalah sesuatu hal perintah yang harus Anda lakukan. Sami'na wa ata'na. Karena banyak perintah dari Allah ibadah yang tidak akan mampu dijawab dengan akal. Ya kan? Makanya dasar ibadah itu sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Punten-punten ini contoh haji. Haji contoh. Haji. Datang ke Mekah, ngelilingi Ka'bah. Ya kan? Ka'bah itu kan? Oh iya kan? Datang ke Arafah, wukuf. Dibilang Arafah itu tandanya ada Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu apa? Batu. Habis itu ke Muzdalifah. Mumutin tujuh butir. Tujuh butir apa? Batu. Habis itu ke Mina. Di Mina itu Rasulullah mengatakan baina jabalain. Di antara dua gunung. Berarti di antara apa? Dua batu. Habis itu ke lontar. Yang di lontarnya apa? Batu. Yang pakai lontarnya batu. Habis itu langsung ke Mekah. Ada makom Ibrahim itu apa? Batu. Ada Hajar Aswad itu apa? Batu. Wah, ini ibadah haji di bawah ibadah batu. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Kenapa? Dia selalu minum otak ini. Ini otak ini. Iya. Makanya ketika Allah untuk perintahkan saum, man shoma Ramadan imanan. Anda harus terima dengan keimanan. Karena kalau iman sudah bergerak, akal berdapat. Ya kan? Subhanallah. Apa berdapat? Kenapa imanan? Subhanallah. Peristiwa yang luar biasa. Tidak apa-apa untuk saya sampaikan. Ketika di salah satu majlis di sini, ada orang dari pesantren, kosong pesantren Jawa Timur datang untuk curhat tentang kesulitannya menghadapi kristenisasi yang ada di sana. Setelah itu sampaikan ke jamaah. Setelah itu saya tanya, Ustaz, apa yang paling susah sekarang? Apa yang paling diperlukan sekarang? Dia mengatakan yang saya perlukan sekarang ini transportasi. Mungkin motor lah, kira-kira itu segera ya. Mudah-mudahan ada uang untuk beli motor. Selesai, begitu selesai pengajian, subhanallah, ada yang ke rumah dengan mata, nanti tolong anterin di motor saya buat segera. Hari itu, subhanallah, dengan mata kan? Kenapa memang? Ya sudah cukup satu saja. Itu yang jawabnya apa? Iman. Bukan apa? Bukan akal. Dan bukan iman. Sekarang kalau duduk di sini, coba jawab dengan akal. Buat apa duduk di sini dulu kan? Setengah jam, satu jam, enakan di rumah. Enakan itu, enakan ini. Astagfirullahaladzim, itu ketika dijawab oleh atau makanya Rasulullah mengatakan man shoma Ramadan apa caranya? Imanan, iman ya, bukan riya ya. Iman ya, bukan akal ya. Iman ya, walaupun nanti akan ketahuan jawabannya hikmah dari akal. Oh, pantesan sehat. Oh, pantesan terhindar dari penyakit. Tapi itu hikmah yang diketahui. Alhamdulillah. Tapi begitu hikmah itu tidak diketahui, bukan berarti berita itu salah. Saya pahami ya. Misalnya, oh ada hikmahnya. Ada hikmah yang ada kita tidak tahu. Maka yang pertama, imanan wahdi sabar ini sabar sama. Jadi kalau saum Ramadan sallallahu alaihi wasallam subhanallah dan ini merupakan nasihat buat kita imanan wahdi sabar. Hukumnya Allahu taala mungkin dia, oh itu saja tidak man qama Ramadan imanan wahdi sabar. Ada tarawih di sana. Pun tarawih harus sesuai dengan imanan. Subhanallah. Ini yang namanya berita bulan Ramadan selalu berkaitan dengan apa? Iman. Karena apa? Karena memang ini suatu hal yang sangat penting. Iman, wahdi sabar. Apakah hanya dua saja hadisnya? Ada lagi yang satu. Apa lagi? Rasulullah mengatakan, man qama lailatul qadr. Iman, wahdi sabar. Siapa imanan? Ternyata bulan Ramadan ini menghukum apa? Iman. Coba aja, kalau ibu mau pikirkan saja dulu kan. Sesuatu yang haram kok tidak boleh dikonsumsi ya, bukan siang Ramadan. Duit kita. Makanan kita. Kenapa kalau boleh dikonsumsi? Iman dan wahdi sahabat. Subhanallah. Itu yang namanya imanan. Jadi, punten, hukirahum matakad dalam tanti berlaku kepada orang yang memang soalnya imanan, wahdi sahabat. Berlaku kepada orang yang sholat tarawihnya imanan, wahdi sahabat. Berlaku kepada orang yang lihat-lihat, yang qiyamul lail ataupun saat lailatul qadarnya imanan, wahdi sahabat. Satu. Ternyata. Sekarang bulan Ramadan hanya sebentar lagi saya ingin memberikan suatu misalnya untuk dibagi untuk ibu-ibu dan bapak-bapak harus memperkuat keimanan yang ada. Kenapa? Ada yang nikmat dan nyaman. Subhanallah, iman wahisah. Yang kedua, simpan baik-baik. Apalagi ya Rasulullah mengatakan tentang bulan Ramadan ini. Di samping ada apa tadi? Makhluk suruh. Yang kedua, simpan baik-baik. Rasulullah mengatakan yang kedua ini luar biasa. Untuk bulan Ramadan ini ada yang namanya apa? Subhanallah. Simpan istijabah doa. Doa yang di sunnah sekalian. Ibu bapak sini berdoa. Sudah banyak doa yang sudah dikabulkan? Sudah banyak? Alhamdulillah. Ada yang belum dikabulkan? Ada. Sekarang ada doa yang sudah dikabulkan. Ya, ada nggak ibu bapak yang tidak diminta kepada Allah untuk Allah kasih? Ada. Sekarang saya tanya yang terakhirnya, mana lebih banyak yang telah Allah berikan kepada ibu bapak? Sesuatu yang ibu bapak minta atau sesuatu yang ibu bapak tidak minta? Yang tidak minta lebih banyak. Itulah yang namanya karim. Ini adalah mulia. Mulia ini maha memberi tanpa kita. Maka Rasulullah selalu berdoa dengan kata-kata Allahumma ya karim al-wajhi asli wajhika. Subhanallah. Kau bisa doa. Allahumma ya karim al-wajhi asli wajhika. Ya Allah yang maha mulia dari apa yang kau miliki. Subhanallah. Maka tolonglah apapun yang aku miliki segala-galanya bisa aku serahkan hanya untukmu saja. Subhanallah. Allahumma ya karim al-wajhi asli wajhika. Kenapa? Karena hakikatnya semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Istijabah doa yang dikabulkan. Ibu bapak minta apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, istijabah doa langsung dibagikan dan dikabulkan. Apa saja yang diminta dikabulkan. Terutama apa? Tahu kan? Qobailal maghrib sebelum adzan maghrib beberapa saat doa itu ada dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qobailal maghrib minta kepada Allah doa apa saja. Dan para sahabat kalau mau masuk Ramadan senang, gembira dan bahagia. Kenapa? Karena doa yang dikabulkan. Doa itu langsung dikabulkan oleh Allah. Bahagia sahabat. Kenapa? Karena ada makhluk turun. Apakah ibu bapak menyadari dalam hati subhanallah Ramadan ini Allah makhluk turun diberikan kepada kita. Waktu luar biasa ketika bulan Ramadan Allah berikan semua doa yang ada. Mungkin sampai baik-baik mungkin ibu bapak bilang begini, doa. Doa apa orang saya juga masih doa, aku mendapat saudara-saudara, astagfirullahaladzim. Lihat ibu bapak, saya akan jelaskan satu hal yang sangat simpel bagi dari ini, disampaikan oleh Dr. Albert Kahlo. Beliau mengatakan, apapun yang ibu bapak minta, belum tentu baik buat ibu dan bapak. Namun apapun yang Allah berikan, itu pasti baik buat ibu dan bapak. Sekali lagi ya, apapun yang ibu bapak minta, yang ikhwan apa minta, belum tentu baik buat kita. Tapi apapun yang Allah berikan kepada kita, itu pasti baik. Saya pernah menyampaikan kisah di sini, kisah nyata. Kisah nyata luar biasa, salah satu pengajian yang sangat luar biasa. Ibu bapak kalau jam 3 atau jam setengah 3 di pondok labu itu sudah ada pasar yang di jalan itu namanya pasar kaget. Pasar kaget atau pasar tumpah, saya nggak tahu sayur-sayuran, dan begitulah. Ya. Kayu LMP segala macam, jadi siapin pasar tumpah dibilangnya ya. Subhanallah, luar biasa, ini lihat untuk masalah doa. Mungkin Allah doanya dikabulkan, kok begini, lihat. Apapun yang kita minta belum tentu baik buat kita, namun apapun yang Allah berikan pasti baik buat kita. Mana contohnya? Luar biasa. Para ibu-ibu ini yang sepuh-sepuh bilang dengan pengajian, dimakin boleh dong ada pengajian, kenapa kok mau 3 bulan sekali, mau 2 bulan sekali, tapi ibu-ibu yang di apa namanya? Tidak ada pasar ibu, oh boleh-boleh. Tentukanlah 3 bulan sekali. Itu pun istilahnya sambil ada waktu, sambil pulang, lewat, dan sampai waktu di sana, pengajian seperti sabar. Suatu saat, itu mayoran, macet total. Dan kalau kawan, bu, sepertinya saya tidak bisa ngaji bulan ini. Pokoknya dimakin ditungguin jam berapa pun. Beneran bukti ya, kayaknya saya mampir bersisi, kenapa ditungguin? Saya, kalau ketemu lagi 3 bulan lagi, berarti 6 bulan ketemu. Boleh, saya datang, insya Allah. Datang yang biasanya mampir dari sana, ini jam 8 sampai nyampe. Ibu-ibu 25 orang duduk setia, subhanallah. Saya pun semangat kalau sudah melihat seperti itu. Mereka. Selesai jam 10 pulang lagi. Kisahnya, saya tidak tahu apa ini. Namun setelah kejadiannya orang itu bisa lihat. Luar biasa. Orang itu pindah ke rumah kebetulan. Dia itu berjual tempe. Tempe di tapi biasanya suaminya kalau mau itu sudah beres-beres, jadi beliau datang bisa tinggal bungkus, nanti kira-kira jam 3 atau jam 4 jadi tempe. Ya, kan kalau tempe sudah jadi apa kan itu? Dibungkus masing-masing berbentuk apa? Kedelai. Bukan keledai, awas. Ya, masih berbentuk kedelai. Di bawahnya, Allahu Akbar, dia datang jam 10, suaminya manyun. Dari mana, mah? Ibu tempe mau diapain? Bila pun tadi saya ada pengajian di dia yang mengatakan sudah terserah. Gak jualan juga hari ini gak apa-apa. Gak pak, saya mau jualan aja. Kenapa? Pokoknya usaha, Allah akan biar usaha kita. Ya sudah terserah. Dia bungkusin satu kita pada Allah. Ya Allah, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami minta itu baik buat kami. Namun apapun yang Allah berikan pasti baik. Semuanya tidak akan dibungkus. Selesai jam 11, dia tidur sebentar ke pasar. Begitu datang ke pasar, suaminya masih ada ya, dengan mengatakan, maaf, kunjungan kacang, maaf. Ya, maaf, kunjungan tempe. Apa jadinya? Ya, kira-kira jam 8, jam 9, jadi tempe. Sudah dibawa. Tentu sampai, pun. Dari mulai berangkat dari rumah, doanya sama. Ya Allah, jadi tempe. Ya Allah, jadi tempe. Ya Allah, jadi tempe. Allah berikan setahun tempe, jaman. Allahu Akbar, duduk di mana di pinggir jalan. Hanya berkata, ya Allah, kamu yakin apapun yang dipinta oleh yang tuamu pasti akan kau kabulkan. Karena dalam firman berkunya, setajib lakum, ya Allah. Terus mohon pada Allah, jam 2, minta. Jam 3 dibuka, semangat itu kebanyakan hitam. Begitu jam 3 dibuka, subhanallah, belum jadi belum waktunya. Subhanallah, ditutup lagi. Dia terus asa, dia bilang, oh harus menghadap kiblat ini. Harus menghadap ini, cerita langsung orang ini cerita sama saya. Ya, saya harus menghadap kiblat. Karena doa itu dikabulkan saat juga ada yang menghadap kiblat. Arahkan kiblat. Ya Allah, jadi tempe. Engkau maha mendengar, engkau maha tahu, ya Allah, aku telah memilih tempe itu kan karena mencari ilmu. bukankah mencari ilmu itu wajib ya Allah? Tunjukkan kalau ilmu itu wajib untuk dicari. Jangan jadi sampai kami ini tidak diizinkan lagi oleh suami. Wah, pokoknya bahasanya sudah diindah-indah. Karena apa? Karena untuk doa Rasulullah mengatakan atau para ulama akan mengatakan di anbandu. Kalau doa dalam bahasa yang paling indah, bahasa yang paling lembut, bahasa yang paling nyaman, bahasa yang paling tutur katanya nikmat didengar. Dia bahasanya indah, doa Subhanallah. Jambat, bukan jambat. Begitu Subhanallah dibuka luar biasa. Masih kacang. Iya, nggak putus asa ini. Sekarang lagi mau azan. Bang, titik ya, mau wudu lagi ya. Setelah wudu, tunggu di masjid. Setelah di masjid, karena di masjid berbalu, ya di berbalu sebelah kiri itu ada masjid ya. Ada masjid cukup besar, ya. Kita rumah sakit itu kan ada masjid. Sholat, iya, baru masjid. Sholat di sini. Setelah saya sholat di situ, imamnya juga doa. Lagi sujud akhir pun yang akrabul abdi ila Allah, as-sajidun orang yang mendekat dengan Allah adalah orang-orang yang bersujud. Sujud ya Rabbi, jadi kagak itu lain salat pun masih tentu minta dijadikan apa? Jadi kadang-kadang ini kita doa seperti apa? Pulang, begitu pulang. Gimana? Makasih yang udah dijagain. Lihat sudah selesai sholat, kira-kira jam 5 kurang 4. Iya, atau jam 5, dia lu Subhanallah, lu jadi kaya. Dia tenang, dia nyaman, dia sejuk. Datang mau Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, maaf bu, saya ini lagi nyari-nyari tempe bu buat dibawa ke Malaysia. Kebetulan keluarga saya di Malaysia ingin tempe, ada acara di sana. Oh iya pak, terus gimana? Ini justru tuh, saya dari tempe yang belum jadi, yang kira-kira jam 8 aja jadinya. Subhanallah. Lihat, itu perempuan langsung ke tangan. Ya Allah, jangan jadikan tempe. Itu manusia. Oh, juga Allah, jangan jadikan tempe, jangan jadikan tempe. Bayangkan ibu bapak, apa saat itu orang minta dijadikan tempe, jadi tempe laku kan? Enggak, Allah mah tahu kapan yang kita perlukan. Allah tahu, jangan dulu ya, ini berarti kamu gak bagus hasilnya. Cuma itu kita ngeyel aja, mau itu aja, belum tentu itu baik buat kita. Selesai, ya Allah, dibaca, dilihat, Alhamdulillah 40 berapa, itu ada koper di belakang, mas, satu koper semua. Berapa? 160 ya. Dia bilang, saya kasih 200 ribu saja. Subhanallah. Dia pulang dengan bahagia ke rumah. Di suaminya masih maju aja. Dia bilang, ah, kenapa pulang? Tumpah ya, kacangnya. Bukan pak, laku. Ini suaminya mengatakan, Subhanallah, la haula wala quwwata. Karena apa? Karena tempe dah laku. Jadi, Subhanallah. Ini pun saya katakan, apapun yang kita inginkan untuk baik buat kita, ya. Namun apapun yang Allah berikan pasti baik buat kita. Di bulan Ramadan, apapun yang diminta, ternyata jangan sampai kecewa. Lu kenapa begini? Oh, jangan kecewa. Kenapa? Allah tahu yang terbaik buat kita itu apa. Apalagi ibu-ibu yang sering hadir di Majelis Taklim Dzikir ataupun mengingat Allah seperti ini. Allah Akbar, apapun yang ibu bapak minta Allah kabulkan. Namun iya, kenapa? Ada sesuatu hal yang kalau dikabulkan kurang baik buat kita, maka Allah ganti dengan sesuatu yang baik dan jauh lebih baik. Kenapa? Terbukti banyak hal yang telah ibu bapak terima dan ibu bapak tidak memintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak memintanya. Ini yang pertama, maafkan untuk dulu. Maka kalau seandainya Allah bulan Ramadhan ini ada pengampunan dosa, saya nanti sampai masuk ke dalam bulan ini agar apa? Agar dosa-dosa saya diampuni. Kalau orang sudah diampuni dosanya, tidak mungkin masuk neraka. Orang bisa masuk neraka karena dosanya belum diampuni, karena dia tidak pernah bertobat. Bisa dipahami ya? Bukan, Rasulullah ini maksum. Tahu maksum artinya apa? Maksum apa? Apa pak? Terjaga. Dari apa? Dari dosa-dosa kecil besar yang dilaksanakan atau yang belum dilaksanakan. Maksum. Saya sampaikan, Rasulullah yang maksum saja sejarahnya istighfar. setiap harinya beristighfar. Rasulullah yang makmum saja setiap harinya beristighfar. Nah, kita yang tidak masuk istighfar itu lambat. Istighfarnya lambat. Rasulullah yang masuk istighfar banyak sekali. Maka perkataan Ibnu Taimiyah campak. Mustahil, ibu dan ya, perkataan Ibnu Taimiyah wahai mustahil orang bisa masuk surga kalau dia tidak belajar beristighfar. Mustahil orang itu bisa masuk surga kalau dia tidak beristighfar. Maknanya tidak taubat. Mustahil dia bisa menjadi ahli surga kalau dia tidak beristighfar. Maknanya tidak taubat. Orang saya tidak pernah melakukan dosa kok. Saya sholat, saya puasa, saya haji dan saya tidak berdosa. Tapi saya tidak pernah beristighfar. Makanya astagfirullahaladzim. Orang yang tidak pernah beristighfar tapi suka sholat. Orang tidak pernah istighfar tapi dia suka saum. Orang tidak pernah beristighfar tapi dia suka infak. Orang tidak pernah istighfar tapi dia suka silaturahim. Persis orang itu pakai nasi dapat celana. Keren nasinya, celananya gak ada. Jadi pahami ya. Itu ibarat nih. Iya. Sholatnya rajin, puasanya rajin, hajinya hebat, infaknya loh. Tapi istighfar tidak ada. Mikir dalam kalimat istighfar ini. Iya, istighfar tidak ada, persis seperti orang dasinya keren, celananya nggak ada. Kenapa istighfar ini suatu hal yang menutupi dari kebenaran yang ada dan tidak mustahil untuk diangkat ke luar dan kemudian menjadi kebaikan yang ada. Subhanallah. Satu, maghfiratul dzunub. Yang kedua, istighfar doa. Iya kan? Ramadan. Dan sebentar lagi nih maghfiratul dzunub itu akan datang. Dan ternyata bukan hanya sekedar maghfiratul dzunub, tapi apa? Istijabah doa pun akan terjadi di bulan Ramadan. Satu lagi. Terakhir. Ya, sedikit-sedikit yang dinyaga sedikit. Iya. Subhanallah. Ya, jangan habisi semuanya. Kalau jangan habisi semua, nanti kalau udah tahu, begitu kan. Sedikit-sedikit. Agar nempel semua. Agar masuk dalam jiwa. Pengajian sedikit-sedikit. Kabar kadang-kadang, oh, pokoknya harus habis tapi ini sekian. Oh, sampai jam 2, sampai jam 3, terus ngaji. Tidak konsentrasi. Sedikit, tapi masuk semua. Saya lanjut. Ketiga. Iya. Rasulullah SAW mengatakan di bulan Ramadan karena dengan mengatakan Ekuminan Allah berapa sampai sudah kita simpan baik-baik walillahi wabarakat minna dan di bulan Ramadan Allah menulis orang-orang yang akan Allah sebut namanya dibebaskan dari api neraka. Siapa namanya? Apa Allah akan dibebaskan dari api neraka? Pulang. Siapa tahu kita tidak tahu malam ini Allah menyuruh kepada kita untuk menulis nama-nama kita yang dicalonkan sebagai penghuni surga dan dibebaskan dari neraka. Kita tahu. Tidak tahu mungkin malam inilah Allah melindungi kita. Wahai para malaikat, toko asmahum tulis nama-nama mereka yang hadir di masjid Al-Hamrul Taqwa ini untuk apa? Sebagai calon penghuni surga dan siapapun yang menyaksikan daripada pengajian ini baik kalangan hawa atau keluar secara langsung, subhanallah, jadikan dia pun di surga dan aku telah bebaskan dari api neraka. Tidak tahu. Amin ya Allah alamin. Mulainya dari siapa? Dari saya dulu misalnya. Amin ya Allah saya sudah juga. Dari Allah, dari ibu bapak juga. Silakan. Karena mengharap Allah juga ibu bapak juga. Tidak mau juga. Itu manusia itu mau enaknya. Mau enak-enak, kalau sedikit yang jelek-jelek buat yang astagfirullahaladzim. Iya, saya lanjutkan. Lihat ikhulina walillahi utaqa dan Allah memiliki nama-nama yang akan Allah bebaskan dari apa? Dari api neraka. Kapan itu? Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4? Apa 10 akhir Ramadan? Apa tengahnya? Apa Lailatul Qadar? Bukan. Kapan ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah walillahi kullu lailah ini terjadi setiap malam. Subhanallah. Setiap malam ada hadis yang beberapa ulama meremahkannya, tapi beberapa ulama menghasankannya. Iya, silakan. Jadi kalau ada ibu bapak menolak, oh itu rumah itu ada juga yang menghasankannya hadis ini dan muktamad dengan mengatakan salah bertanya, ya Rasulullah, setiap malam Allah menyebut nama-nama orang yang akan dibebaskan dari api neraka. Iya, berapa jumlahnya? Berapa jumlah setiap malam yang Allah siapkan kuotanya berapa? Kuotanya berapa yang akan Allah siapkan untuk dibebaskan dari api neraka? Rasulullah menjawab, mithlu adadi kasyu'ubi ghanami kalab. Bagi kilab. Ini ada dia ini terkenal memiliki kambing-kambing yang bulunya banyak sekali, tebal sekali. Maka Rasulullah mengatakan, setiap malam kuota yang Allah siapkan di bulan Ramadan untuk bebaskan dari api neraka. Jumlahnya kuotanya sebanyak jumlah bulu kambing Bani Hilal. Gak usah bulu kambing Bani Hilal, kambing yang ada aja bisa dihitung gak bulunya. Berapa suara-suara? Subhanallah. Itu jumlah dia. Tapi habis semua kuotanya belum tentu, karena apa? Gak masuk ke nominasinya. Mungkin Allah siapkan sejumlah 100 ataupun sebanyak jumlah bulu kambing setiap malam, tapi yang cocok dengan apa namanya ya? Gaya-gayanya. Mungkin gaya-gayanya tidak cocok, kalau tidak masuk, gaya-gaya tidak cocok, tidak masuk. Tapi insya Allah, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di tempat ini menyaksikan hal ini, masuk gaya-gaya daripada orang-orang yang berasal dari Subhanallah, ahli syuril badan bil kadari. Subhanallah, mungkin bisa jadi Allah melihat, pulang, pulang, pulang, utakoh, pulang, utakoh, pulang, utakoh, utakoh, utakoh, utakoh, semua dibebaskan, pulang, pulang, pulang, pulang. Yang bagaimana? Untuk yang imanan. Kembali lagi, saya ulangi lagi. Tiga yang belum disampaikan. Satu, keindahan bulan Ramadan. Bagaimana Ramadan yang Rasulullah SAW mengenal yang pertama kali kalau ini adalah maksudnya sebelumnya. Yang kedua apa? Istijarah itu apa? Subhanallah. Sampai lihat suatu keterangan dari mereka. Kalau ibu bapak melihat ayat Al-Quran yang berbicara tentang Ramadan di dalam surah Al-Baqarah diawali, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Satu itu kita harus belajar insyaallah sebagainya. La'allakum tattaqun, saum ini bukan la'allakum tajurun, kamu saum biar kamu lapar. La'allakum ta'kisun, kamu saum biar kamu haus. Iya. Kamu saum biar kamu tadhakur lemah. Bukan, tapi la'allakum tattaqun, anda saum biar anda takwa. Kejar takwa itu apa sebenarnya? Takwa ini apa? Lihat dari segi bahasa, dari segi istilah, dan bagaimana para ulama menjabarkan salah salah makna takwa. Iya. Bersandar kepada beberapa hal yang indah tentang takwa. Selanjutnya, lihat ayat Ramadan, ayat saum di surah Al-Baqarah, di surah Al-Baqarah diakhiri dengan doa. Lihat saya katakan, ya, surah tentang saum diakhiri dengan kata-kata wa sa'alaka ibadi anni fa ini uji juga pada doa ini. Ini ikhtitam Allah ketika membicarakan tentang ayat saum. Ketika Allah membicarakan tentang ayat saum, akhirnya masalah doa. Maka ikhrisu ala da'wah ila Allah ta'ala bi'u'ayla khalisin bihanini qadri. Subhanallah. Bapak pun waktu yang sangat singkat ini di bulan Ramadan, waktu yang sangat tiba untuk berdoa. Nikmat nikmat dalam hati yang paling dalam apa yang gini. Yang ketiga, karena apa? Mudah-mudahan tiga kita ini yang bisa merangsang kita untuk berlindung kepada bulan Ramadan. Karena apa? Ketika kita rindu kepada bulan Ramadan, kita ingin Ramadan pun rindu kepada kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Singkat sebagai khulasah, Rajab, Syaban, Ramadan. Rajab ternyata Isra Mi'raj, tapi isinya adalah justru surah ini menceritakan tentang Al-Quran. Ya, kenapa? Karena Al-Quran ini ada sesuatu yang agung. Maka diabadikan Al-Quran ini seolah-olah untuk dibaca selalu dengan sholat. Iya. Selanjutnya apa? Allahu Akbar diceritakan bahwa Ramadan ini adalah tentang murni Al-Quran. Dan kita harus tahu tafsir Al-Quran. Kenapa dikatakan Al-Quran? Kenapa aku, siapa yang telah mengumpulkan Al-Quran? Iya. Bagaimana penyusun Al-Quran? Siapa yang beri nama surah An-Naml? Siapa yang beri nama surah Al-Baqarah? Siapa yang beri nama ini surah Al-Maidah? Ajari semuanya. Bahkan siapa yang menyusun Al-Quran ini dari surat ini, surat ini, surat ini, surat ini. Lihat, di dalam Manawul Taqwan, Syekh Manawul Taqwan menyampaikan dalam kitabnya. Iya, dengan apa? Ya, Bapak, ini orang Al-Quran. Jelas sekali apa yang dikatakan. Subhanallah, luar biasa. Setelah itu apa? Diceritakan tentang keutamaan bulan Ramadan. Baru tiga yang saya sampaikan. Insya Allah, sempat yang ada, karena Allah mengatakan kita kembali. Dalam keadaan jauh lebih takwa, jauh lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khair atas istimaikum. Lakum ini al-hubbu wa du'a. Lakum ini al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.